Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu ta'ala wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ثم اما بعد فان اصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى اله وسلم wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ayuhal ikhwah barakallahu fikum, melanjutkan kajian kita dari kitab Lumatul I'tiqad Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala. Pada pertemuan yang lalu telah kita sebutkan ucapan muallif zikru ba'di ayat sifat, pemaparan penyebutan sebagian ayat-ayat yang menjelaskan, menerangkan tentang sifat-sifat Allah. Di antara yang sudah kita bacakan ialah sifatul wajh, sifat wajah bagi Allah, sabitun lillah, sifat wajah itu tetap dan ditetapkan bagi Allah, yaliku bijalalih, yang mana sifat tersebut ialah sebuah sifat yang sesuai bagi Allah. Demikian pula sifatul yad, sifat tangan atau yadan, dua tangan, itu pun juga sifat yang sabitun lillah, sifat yang tetap bagi Allah. Dan bukanlah kemudian ditakwil dengan nikmat atau kudrah. Tangan bermakna kepada pemberi nikmat, tangan bermakna kepada kekuatan. Yang berikutnya, qala al-muallif rahimahullah sifat salisah an-nafs. Yang berikutnya ialah jiwa. Qala

Qala wal mahabbatu min sifatillahi sabitatin lahu bil kitabi wa sunnati wa ijma'is salaf. Sifat mahabbah, sebuah sifat yang di situ merupakan sifat Allah yang tetap baginya. Ditetapkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan kesepakatan para ulama salaf. Kesepakatan para ulama salaf. Qala ta'ala, Allah Azza wa Jalla berfirman, وَسَوْفَ يَأْتِ اللَّهُ بِقَوْمٍ يُحِبُّهُمْ وَيُحِبُّونَ. Akan Allah ganti dengan satu kaum yang Allah cinta kepada mereka dan mereka pun cinta kepada Allah. Demikian pula waqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tersebut dalam Sahih Bukhari, demikian pula Muslim dari hadis Sahal bin Sa'ad radhiyallahu anhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda pada Yaumul Khaybar, pada Perang Khaybar. Perang Khaybar, sebuah peperangan yang waktu itu di malam harinya Nabi SAW berwasiat, lau biyan rayata ghadan, akan aku berikan pada esok hari bendera perang, rajulan yuhibbullaha wa rasulah wa yuhibbullahu wa rasuluh. Kata Nabi SAW, ini bendera perang Khaybar ini akan aku serahkan kepada seorang yang dia itu cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah pun cinta kepada dia dan Rasulnya demikian pula. Bendera ini akan aku serahkan, kata Rasulullah SAW, kepada seorang yang dia cinta kepada Allah dan Rasulnya, dan Allah Rasulnya cinta kepada dia. Allah dan Rasulnya kepada, atau Allah dan Rasulnya cinta kepadanya. Fakhadhan nasi ula'is, maka dalam kondisi manusia berbincang-bincang malam harinya, terjadi pembahasan, siapa, siapa? Mungkin saya, mungkin saya, mungkin saya, begitu. Karena demikian. Di pagi harinya, Nabi SAW bertanya, Aina Ali, di mana Ali? Qala huwa yashtaki aina. Kata sebagian sahabat, dia mengeluhkan matanya sakit, yang dikatakan trauman. Mata sakit, apa ya? Apa bahasa standarnya? Mata belen itu ya. Hah? Kita jadi iritasi apa gitu ya. Kemudian, dibawalah Ali tadi di hadapan Nabi SAW, Sada Sa'o ala Aineh, kemudian beliau ludah kan, sebuah ludah yang lembut dikatakan, jadi bukan dikumpal-kumpal, seperti kadang orang apa, orang-orang pintar itu kalau ngobati, la ilaha illallah, sering itu sempat jumpa itu, na'udzubillah. Jelas begini ya. Mau ngobati orang itu penuh dengan jahatnya itu. Ini bodohnya juga orang yang diobati juga mau minum. La ilaha illallah. Ini menunjukkan bahwa jambi-jambinya semakin maju, semakin besar jahatnya tadi, semakin mantap. Kok, keluar, londongan gitu ya. Kayak kuning telur kan gitu ya. Ah, ini manjur ini. Insya Allah jinnya yang besar-besar ini akan keluar. Nah, yang justru bertambah jinnya. Nah, la ilaha illallah. Jadi, dikatakan beliau meludahkan di sini, ialah seperti apa? Perhatikan begitu. Nah, Rabah Sapa'ala Inna Ka'alam Yakun Wajah. Tiba-tiba posisinya dalam kondisi langsung sembuh dan tidak merasakan sakit apapun. Nah, ini termasuk barokah. Barakatul Nabi SAW, karena dalam meyakini adanya barakah pada Nabi, itu boleh pada jasadnya. Keringatnya pun boleh. Itu kalau keringat Nabi. Mohon maaf, jangan keringatnya Pak Kiai. Yang gitu ya. Kiai saat pinter-pinternya, jangan sekali-kali berbarakah dengan keringatnya. Baik. Kemudian Nabi pun menyerahkannya kepada Ali bin Abi Thalib. Kepada Ali bin Abi Thalib, dan termasuk peperangan yang cukup sengit, perang Khaybar, benteng yang luar biasa kan begitu ya. Baca ceritanya dalam perang Khaybar susah menembusnya. Nah, wa ajma'a salaf ala thubutil mahabbah lillah, dan para ulama